Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah pertemuan yang keempat dari kajian bahasa Arab untuk pemula. Penulis mengatakan al-fi'lu. Apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa kalimatun talat ala maknan waktu rinat bizaman. Fi'il itu adalah kalimatun, satu kata talat ala maknan, yang dia itu menunjukkan satu makna tertentu. Waktu rinat bizaman, dan ada hubungannya dengan waktu. Jadi di sini ada dua poin. Yang pertama, kata tersebut menunjukkan suatu makna. Kemudian yang kedua, ada kaitannya dengan waktu. Apa contohnya? Mislu, kataba. Kata kataba maknanya adalah menulis. Dan dari kata kataba kita mendapatkan informasi bahwa pekerjaan menulis itu telah dilakukan di masa yang lalu. Yaktubu, sedang menulis. Dari kata yaktubu kita mendapat informasi maknanya adalah menulis, kemudian pekerjaan tersebut sedang dilakukan atau akan dilakukan. Yaqra'u, membaca. Uktub, tulislah. Iqra', bacalah. Kemudian bagaimana kita mengenali fi'il di dalam bahasa Arab? Oleh karena itu di sini penulis menyampaikan alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il hiya, yaitu yang pertama qad. Kata tersebut didahului dengan kata qad. Contohnya qad qamatish shalah. Kata yang didahului dengan qad yaitu qamat itu adalah fi'il. Karena qad itu hanya masuk kepada fi'il. Kemudian yang kedua as-sin. Kata yang didahului dengan sin maka dia adalah fi'il. Sin bermakna akan. Sayadhabu berarti dia akan pergi. Sayarji'u berarti dia akan kembali. Kemudian yang ketiga adalah saufa. Kata tersebut didahului dengan saufa. Saufa juga bermakna akan, akan tapi akannya lebih jauh, lebih lama. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahuinya, tapi kelak yang akan datang, masih lama, kalian akan mengetahuinya. Kemudian yang keempat adalah ta'u ta'nis sakinah. Kata tersebut bergandengan dengan ta' ta'nis sakinah, yaitu tak yang menunjukkan pelakunya itu adalah perempuan dan sakinah tak tersebut disukun. Qalat, kata qalat di sana ada tak yang menunjukkan perempuan kemudian dia disukun. Maka kata qala itu adalah fi'il. Begitu pula dengan dhahabat, ya, dia telah pergi. Ya. Maka kata dhahaba karena dia bergandengan dengan tak ta'nis sakinah dia adalah fi'il. Demikianlah pertemuan yang keempat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kelima. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.